dibaleni, pokoknya ini kudu apal ya. Melu mu melep met mel mer 6M ketutu omah ditakoni karo bapake. Siapa yang ceramah? Anwar Zahid. Ngaji apa? 6M melumah murep melebu metu melek merem. Pikiranmu jok ngeres disik. Sebagai istri pertama kudu pinter melumah. Melumah itu artinya terbuka. Lah iya bahasane lak melumah terbuka sama suami kadek selintutan. Duit blonjo lek ancene ijek ngomongo ijek, lek entek ya ngomongo entek, aja adek nyingit-nyingit no. Biasae sik nyekel duit ditakoni. Duite isih abuk, duit endi meneh wis gak ono. Saman kaya gak ngerti ae, saiki sembarang-barang iku larang, gak ono sing murah. Saman belanjane ya pancet ae mangane gak lawe enak ya gak gelem aku sing disalah-salahno. Aku ngene iki ngumpet to blonjo ya gak gampang. Ambekan maneh wong wedok nyekel duit iku gak kae blonjo tok. Ya gawe jajane anak, gawe sangune anak iku urusane wong wedok duit ya anggite sampean gawe blonjo tok ngono ah. Lha wong enane ndok ngene toko ngarep aku wis duwe utang sampe saiki gorong tak sahur. Aku sampe kate blonjo mrono maneh ku ya isin. Sampean ya ngono. Gak imbang karo omongane. Wong enane gelangku kalungku didol digawe modal usaha nyambut gawe jarene lek wis oleh duwit kate dibalekno. Sampe saiki ya durung ditokone maneh. Aku ngono lek pak kumpulan muslimatan ngono ku ketemu karo kanca-kancaku isin pak kabeh-kabeh gawe gelang gawe kalung aku gawe kalung dhewe. Sampe dadi wong lanang njaluk menange dhewe. Aku dadi wong wedok dikokon ngalah terus jeneng wong urip rumah tangga ya gak ngono. Sampeyan ya kudu pengertian, gawe wong wedok ono urusane ya akeh. Ngene iki omah sembarang kalir ngene iki sapa lek gak wong wedok. Sampeyan tau wong ngurusi anak. Masih anak nangis kaya apa sampeyan ya gak tau ngopeni. Kabeh ngene iki ya aku. Lho kadang diomong, "Alah, wong wedok dikongkon terbuka ya apa masalah duit anjane wong lanang yang kulino mbojok." Wong kerja niku oleh dhuwit 2 juta ngene iki tutuk omah ditakoni yo jarene cuma oleh 1 juta. Ngerti lha apa wong lanang kok mbojok? Soale sing wedok ya kulino. Ambian maneng dhuwit iku lek es kadung mlebu ndok ngene wong wedok metune. Lho ngaku. Eh wong lanang lek gak pinter-pintere ya sida. Mbok Bu, saman misalnya blonjo, entek swida ewu, terus karo bojo saman tiga duit satu sewu, ngono ku susu sing petang puluh ewu balik, nopo mboten? Maling kabeh. Yang ngono iku, mangane kadang wong lanang sik sempet nyingit nyingit no duit, ngono kopiah. Aman sing wedok no sebelah kiwa kopiah miring nengen. Apa yang sampe itu no sebelah tengen kopi ae mering ngiwo. Ya soalnya ngono iku kelakuanmu. Gak gelem terbuka. Kadang duwe diselempet-selempet nduk jerone BH. Kuatir ketemuan sing lanang. Adek gak weruh wong sampean kau kate bloncong ngene-ngene ngono iku. Pertama melumah, yang kedua murep. Murep itu artinya menutup kejelekan suami, menutup aib suami. Sampean lho nyeritakno rahasiane suami nduk ngene kanca sampean nduk ngene dulur sampean dosa sampean. Katik mosok diomongi. Biasae yo tepak blonjo bareng isuk-isuk ngono lho nduk ngene bakal blonjo. Menek es ketemu dek sampean ngono ku sak minggu dikei duit piro karo bojo sampean. Eh kok sak minggu ya sak wulan sepisan nih gurung karuan cece karo bojo sampean iku lak enak bojo sampean bojoku ya antene titik uang kok bojoku iku watu dosa gede sampean pokoknya ringkese aib suami harus ditutup elek bojo kudu ditutup masalah kabeh wong iku duwe elek nggih. Masih wis dadi kiai barang ngono ku yo